Adapun perkara dunia, setiap dari hamba adalah hamba yang senantiasa lapar, kecuali orang yang diberi makan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mintalah makan kepada Allah. Setiap hamba seorang yang telanjang, kecuali orang yang diberikan pakaian oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mintalah pakaian dari Allah. Ini hadis dibawakan oleh penulis agar menumbuhkan rasa iftiqar, rasa perlu berhajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena berarti dalam segala hal, baik perkara dunia dan perkara akhirat, seorang hamba sangat memerlukan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada pertemuan sebelumnya, penulis juga menyebutkan tentang hadis bahwa kekuasaan Allah sangatlah luas. Apapun yang diminta oleh hamba, hamba Allah tidak akan pernah mengurangi kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ini juga menumbuhkan iftiqar kepada Allah. Menumbuhkan rasa fakir, rasa perlu, rasa butuh kepada Allah Subhanahu wa taala dari seorang hamba. Karena ketika kita mengetahui Allah maha luas karunia-Nya, Allah maha kaya, Allah maha memiliki segala sesuatu yang kekayaannya tidak akan pernah berkurang, kekuasaannya tidak akan pernah berkurang walau diminta oleh siapapun, berapapun, dalam jumlah seberapa banyak pun, maka ini membuat kita semakin memerlukan Allah Subhanahu wa taala, semakin merasa berhajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam pertemuan sebelumnya juga kita membaca hadis yang dibawakan oleh penulis bahwasanya seorang jika berdoa, hendaknya dia berdoa dengan yakin, dengan tekad yang bulat. Tidak boleh dia berdoa menggantung doanya. Ya Allah ampuni dosaku jika engkau mau. Ini tidak perlu. Tetapi orang yang merasa butuh, perlu, fakir terhadap Allah Subhanahu wa taala, maka dia berdoanya dengan tekad yang bulat. Allah maghfirli. Ya Allah ampuni aku. Allah merzukni, ya Allah berikan rezeki padaku. Allah masyfini, ya Allah sembuhkan aku. Tanpa harus ada kata-kata insyaallah. Nah, ini semua memerlukan apa, membuat kita semakin iftiqar, fakir terhadap Allah Subhanahu wa taala, butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian juga penulis membawakan ayat bahwa termasuk hal yang membuat kita fakir terhadap Allah adalah kita meyakini Allah Maha Pencipta. Allah Maha Pencipta. Dan Allah ketika ingin menciptakan hanya mengucapkan kun fayakun. Nah, ini membuat kita fakir terhadap Allah Subhanahu wa taala. Membuat kita merasa perlu selalu kepada Allah Subhanahu wa taala, membuat kita merasa berhajat selalu kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah sampai apa yang saya sebutkan tadi. Kita lanjutkan bab yang menunjukkan bahwa manusia sangat fakir terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekarang penulis Asy-Syaikh Al-Allamah Profesor Dr. Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahumullah, beliau ingin memberikan keterangan kepada kita bahwa yakinilah perkara-perkara ini sehingga Anda merasa selalu perlu kepada Allah. Dan ketika seorang merasa selalu perlu kepada Allah, maka senantiasa dia akhirnya selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Penulis mengatakan, "Fa kaifa yatasawwaru fi man hadza sya'nuhu an yanqusa ma 'indahu aw yanfadu?" Bagaimana terbayangkan bagi yang seperti ini urusannya, akan berkurang apa yang ada di sisinya atau habis? Maksudnya, kalau Allah Subhanahu wa taala salah satu kekuasaannya adalah jika menginginkan sesuatu hanya mengucapkan kun, maka tidak mungkin karunia-Nya berkurang. Nah, ketika kita meyakini bahwa tidak mungkin karunia-Nya berkurang, itu semakin kita semangat untuk berdoa kepada Allah. Semakin kita merasa fakir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah ketika menginginkan sesuatu hanya mengucapkan kun, jadilah, maka jadilah yang Allah inginkan. Jadi apa yang diminta oleh hamba seluruhnya, maka Allah hanya mengucapkan kun, jadilah. Zat yang seperti ini, urusan yang seperti ini, perkara yang seperti ini, maka membuat kita senantiasa tidak akan pernah bosan, tidak akan pernah berhenti, selalu minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penulis mengatakan, "Wa laqad ahsana man qala la taqda'anna li makhluqin 'ala tama' fa inna dhaka mudhirrun minka bid-din wastarziqillaha mimma fi khaza'inihi fa inna ma hiya bainal kafi wan nun." Artinya, janganlah engkau tunduk pada makhluk karena suatu keinginan. Sungguh hal itu akan mendatangkan bahaya bagimu dalam agamamu. Maksudnya seseorang kalau ingin sesuatu, akhirnya dia tunduk kepada makhluk. Ya, ini merendahkan diri di hadapan makhluk. Jangan seperti itu. Tapi apa yang kita lakukan kalau kita menginginkan sesuatu? Mintalah rezeki kepada Allah dari perbendaharaannya, dari kekuasaannya, karunianya. Karena ia hanyalah antara kaf dan nun. Kaf dan nun maksudnya apa? Kun. Ya. Jadi ini yang membuat seorang hamba terus meminta, meminta, enggak pernah bosan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena urusan Allah cuma kun. Jika Allah menginginkan, maka akan keluar ucapan kun. Jika Allah tidak menginginkan, tidak akan keluar. Jadi begini, logikanya itu gini. Ada orang, kalau seandainya ada zat yang dimintai terus-menerus, otomatis dia punya pabrik atau punya tempat besar yang dia menyimpan hartanya. Sehingga kalau ada orang minta, dia tinggal kasih. Ya, dia tinggal kasih. Atau kalau seandainya ada orang kaya, dia punya tabungan banyak. Sehingga kalau ada orang minta, dia kasih. Nah, itu makhluk. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan pabriknya Allah Subhanahu wa taala. Yang menciptakan barangnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini menunjukkan kita sangat fakir terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau sudah merasa fakir terhadap Allah, maka dia akan semangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini para ikhwah, rahibati hafizakumullah. Kita lanjutkan. Innal abda, jadi subhanallah. Benar-benar sekarang kita harus meyakini, apakah Allah akan mengabulkan doa kita? Cuma ingat kata-kata kun aja. Allah ingin, kun. Kalau Allah tidak ingin, tidak kun. Itu yang membuat kita semakin semangat untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah putus asa. Dalam hal apapun ya, dalam hal menginginkan sesuatu ataupun menolak sesuatu, ya, dalam hal ketaatan ataupun di dalam mengerjakan perintah ataupun meninggalkan larangan, dalam hal apapun Allah cuma mengatakan kun. Maka mau tidak mau kita pasti akan sangat fakir terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah menginginkan pasti terjadi. Ya, maka saya sering mengatakan ini juga pelajaran saya ingin nasihatkan, mumpung kita kumpul di beberapa yayasan yang saya bina, saya sering mengingatkan salah satu hal yang sulit bagi yayasan sosial nirlaba yang tidak ada boleh di situ dia berusaha, dia cuma adalah sosial nirlaba, tidak boleh ada aktivitas usaha di situ. Maka yang paling sulit adalah mencari dana donasi. Maka saya sering mengatakan kepada kawan-kawan yang yayasannya saya bina, saya katakan, kita ini mempunyai Allah Subhanahu wa taala. Maka ucapkanlah, berdoalah, mintalah kepada Allah. Karena urusannya cuma Allah mengatakan kun. Sebagian orang sebagian afrod, person dari pengurus-pengurus yayasan, ada hanya di dalam benaknya adalah, ayo kita cari dana sebanyak-banyaknya, ayo, ayo. Maka sebenarnya yang lebih utama juga adalah berdoa kepada Allah. Agar orang-orang dibukakan hatinya, agar kita pun dibukakan hatinya, dimudahkan semua sarana untuk mencari kemudahan. Untuk mencari donasi atau dana sehingga tercapai target-target yayasan yang memang untuk perkembangan dakwah sunnah terutama di Kalimantan Selatan ini. Padahal kalau dipikir tidak akan sampai. Tidak akan kita bisa memikirkan ini datang dari mana uangnya. Siapa yang menyumbang dan semisal. Maka saya nasihatkan juga kepada para ikhwah yang bergerak di bidang yayasan agar masing-masing dari kita berdoa untuk kepentingan yayasan yang kita bina. Agar dimudahkan semua niat baik. Semua niat baik. Ini kan yang kita rencanakan ulun ke Haji Adan, ke Saifullah yang merencanakan dari awal ada sekolah di sini nanti ada pesantren itu niat baik. Maka jangan lupa, afrod dari yayasan, setiap person dari yayasan, itu harus berdoa kepada Allah agar kemudahan. Dan saya juga berpesan, ketika rapat-rapat di yayasan, maka hendaknya ada seorang ustadz. Sebelum rapat dimulai, di situ dinasihati. Walau 5 menit, 10 menit. Karena bagaimanapun yayasan yang kita masuk ke dalamnya ini yayasan agama. Maka tidak boleh lepas dari seorang ustadz yang memberikan nasihat. Seorang ustadz yang memberikan ujangan. Terutama yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan di yayasan. Nah, itu penting sekali. Ya, merasa perlu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dipikir, sekolah ini, sekolah itu, pesantren ini, pesantren itu, dari mana mereka uang? Kalau hanya sekedar mengambil uang pangkal, uang pembangunan dari para murid, tidak ada. Bahkan Masya Allah, Subhanallah, Masya Allah, Tabarakallah, Ustaz Al-Fadhil Abu Ahla Hasbi, meniadakan uang pangkal. Dari mana uangnya? Dari mana coba antum uangnya? Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak menolong. Maka dia bukan hanya sekedar urusan ayo semangat ngumpulin donasi. Bukan hanya sekedar urusan ayo urusan banyak-banyak kolega. Ada beberapa pesantren yang besar-besar tidak ada kolega. Sebagian kan pesantren yang mempunyai sarana prasarana yang wah. Mempunyai kolega di Qatar, di Emirat, di Saudi. Tapi sebagian pesantren-pesantren ada yang tidak mempunyai kolega sama sekali. Dia tidak mempunyai, kalau orang-orang yang mempunyai kolega di luar sana, dia tinggal bikin proposal, selesai urusan. Ini kita enggak ada. Atau belum dapat. Maka pada saat itu bukan hanya urusan mengumpulkan donasi, tetapi kesungguhan hati kita, kesungguhan niat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini penting. Makanya para ulama sahabat saya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abu Abdul Muhsin Al-Ustadz Al-Fadhil Dr. Firanda Andirja Hafizahullah. Beliau sering mengingatkan. Beliau mengatakan al-ma'unah ala qadrin niyyah. Pertolongan sesuai dengan niat. Pertolongan sesuai dengan niat. Niat kita apa? Niat kita untuk menyebarkan dakwah sunnah ini. Di Banua ini. Di bumi Kalimantan Selatan. Nah, alhamdulillah sekarang. Masya Allah, tabarakallah. Allah memudahkan tersebarnya dakwah sunnah ini. Maka perbaiki niat. kemudian perbaiki hubungan dengan Allah. Bukankah sering saya mengatakan, ibadah adalah salah satu cara melancarkan rezeki. Meskipun ibadah tujuannya bukan untuk mendapat rezeki. Ibadah salah satu cara untuk melancarkan rezeki. Maka perbaiki hubungan Anda dengan Allah Subhanahu wa taala. Terutama yang bergelut di bidang dakwah. Kita bukan ingin nama terpampang di situ ataupun ini milik siapa di situ, tidak. Tetapi kita berusaha agar niatnya adalah untuk menyebarkan dakwah. Lihat betapa banyak sekarang yang mungkin rumahnya jauh-jauh, kemudian menuju sekolah sini, PAUD, TK, SD. Ini semua kemudahan datang dari Allah Subhanahu wa taala. Maka perhatikan hubungan dengan Allah, insya Allah akan memudahkan. Kalau dipikir tidak akan selesai. Masjid ini juga, kalau dipikir, mungkin Kak Saiful lebih paham tentang dana, tidak akan selesai. Tidak akan ada, bahkan ada orang yang mencibir sebelumnya. Mana jadi itu, kelawasan benar. Tapi tidak, kita tidak boleh seperti itu. Kita ini berhadapan dengan syariat Allah. Kita ingin, kita mempunyai niat yang baik untuk menyebarkan dakwah sunnah di bumi Kalimantan Selatan. Maka Allah, jangankan orang kafir, ya, jangankan orang beriman, orang kafir saja dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, senantiasa selalu memperbaiki hubungan dengan Allah. Senantiasa selalu memperbaiki hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan. Dan itu juga dalam kehidupan sehari-hari. Banyak permasalahan-permasalahan yang aneh-aneh yang dihadapi oleh manusia. Baik dalam ekonomi, baik di dalam masalah keluarga, suami dan istri, banyak permasalahan. Maka perbaiki hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, perbaiki hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para ikhwah, penulis kemudian mengatakan, "Wa ammar rabbu subhanahu fa innahu ghaniyyun hamid, la hajata lahu bi ta'atil 'abdi wa da'awatihi." ولا يعود نفعها إليه وإنما هم الذين ينتفعون بها ولا يتضرر بمعاصيهم وإنما هم الذين يتضررون بها. Sungguh seorang hamba butuh kepada Allah dalam segala urusannya, sangat tergantung kepadanya dalam segala keperluannya, tidak pernah merasa tidak memerlukan Allah Subhanahu wa taala dan maulanya, Rabbnya dan maulanya. Maksud Rabbnya dan maulanya di situ maksudnya adalah bahwa Allah yang maha penolong. Maula itu penolong. Meski sekejap mata atau kurang daripada itu. Adapun Rabb Subhanahu wa taala, sungguh Dia maha kaya. Tidak butuh pada yang lain. Lagi maha terpuji. Tidak ada kebutuhan baginya terhadap ketaatan-ketaatan hamba-hambanya dan doa-doa mereka. Manfaat semua itu kembali kepadanya, tidak kembali kepadanya. Akan tetapi merekalah yang mengambil manfaat dari hal itu. Ini perlu kita ingat. Ibadah yang kita lakukan bukan karena Allah perlu terhadap kita, tapi karena kita yang memerlukan Allah untuk mendapatkan rahmat dari Allah, karunia dari Allah. Kita yang perlu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi mereka lah yang mengambil manfaat dari hal itu. Allah Subhanahu wa taala tidak mendapatkan mudarat dengan sebab kemaksiatan-kemaksiatan mereka. Ya, dengan sebab kemaksiatan-kemaksiatan mereka. Kemudian namun mereka pula yang merasakan mudarat karenanya. Walihadza qala subhanahu ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ila Allah. Wallahu huwal ghaniyyul hamid. In yasha' yudhhibukum wa ya'ti bi khalqin jadid. Wa ma dzalika 'ala Allahi bi'ajiz. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai manusia sekalian, kalian fakir, butuh kepada Allah. Dan Allah maha kaya, yaitu maha dan lagi maha terpuji. Jika mau, niscaya dia menghilangkan kamu dan mendatangkan ciptaan baru. Yang demikian itu bagi Allah tidaklah berat. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki, sudah Allah wafatkan kita. Kun dengan kun tadi, Allah akan ganti dengan yang lain. Dengan kun lagi, subhanallah. Kuasa Allah subhanahu wa ta'ala tanpa batas. Dan firman-Nya, man ihtada fa innama yahtadi nafsi wa man dhalla fa innama yadhillu 'alayha. Barang siapa mengambil petunjuk, maka sungguh dia mengambil petunjuk untuk dirinya. Dan barang siapa yang sesat, maka sungguh dia menanggung akibat kesesatannya. Ini juga menunjukkan kuasa Allah. Yang diberi petunjuk pasti dapat petunjuk. Yang tidak diberi petunjuk, maka tidak akan pernah dapat petunjuk. Dan ayat ini bukan berarti menunjukkan kita putus asa. Misalkan ada orang enggak sholat. Kayaknya memang takdirnya, Ustaz, saya tidak diberi petunjuk untuk sholat. Ini tidak benar. Ada orang berusaha untuk meninggalkan maksiat, kemudian terjerumus lagi, berusaha lagi meninggalkan maksiat, terjerumus lagi. Maka akhirnya dia mengatakan, sudahlah, yang kayaknya ini memang seperti man dhalla fa innama yadhillu 'alaiha. Siapa yang sesat, maka sungguh dia menanggung akibat kesesatannya. Siapa yang sesat, yang diberikan kesesatan oleh Allah, maka tidak ada yang memberikan petunjuk kepadanya. Kayaknya masuk seperti itu. Nah, ini putus asa. Ini putus asa. Orang yang muslim tidak boleh putus asa. Dia senantiasa berharap, berharap, berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan firman-Nya, wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Wa qala Musa, in takfuru antum wa man fil ardi jami'an fa innallaha laghaniyyun hamid. Ingatlah ketika Rabb kalian mengumumkan, apabila kalian bersyukur, niscaya aku akan tambahkan kepada kalian. Dan jika kalian kafir, maka sungguh azabku sangat pedih. Nabi Musa alaihissalam berkata, jika kamu kafir dan siapa yang ada di permukaan bumi semuanya, maka sungguh Allah maha kaya. Sesungguhnya Allah maha kaya lagi maha terpuji. Nah, ini menunjukkan bahwa manusia sangat-sangat memerlukan Allah SWT. Keimanan manusia tidak menambahkan kekarunia kepada Allah. Kekufuran manusia tidak mengurangi kuasa Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Maha Kaya. Allah Maha Terpuji dengan segala macam kekayaannya. Kemudian beliau mengatakan, "Tsumma innallaha tabaraka wa taala ma'a kamali ghinahu ma'an ibadihi wa an ta'atihim wa da'awatihim wa taubatihim fa innahu yuhibbu sama'a du'a'i da'in al-mukhbitin." Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala bersamaan dengan kesempurnaan ketidakbutuhannya terhadap hamba-hambanya. Serta ketidakbutuhannya terhadap ketaatan-ketaatan mereka. Dan doa-doa mereka. Serta taubat-taubat mereka. Namun. Nah ini. Lalu kenapa? Kalau Allah tidak perlu untuk diibadahi. Lalu kenapa Allah memerintahkan kita untuk ibadah? Kalau Allah tidak perlu doa kita. Lalu kenapa Allah memerintahkan kita untuk berdoa? Ini sebabnya. Namun dia menyukai mendengar orang-orang yang berdoa dengan penuh harap. Ini sebabnya. Ya, jadi kalau ada pertanyaan logis, ada orang mengatakan, Allah kan tidak suka kita ibadah. Ya, bukan tidak suka. Allah kan tidak perlu ibadah kita. Lalu kenapa Allah memerintahkan kita untuk beribadah kepadanya? Allah kan tidak perlu doa kita. Lalu kenapa Allah memerintahkan kita berdoa kepadanya? Salah satu sebabnya adalah karena Allah suka. Menyukai orang-orang yang berdoa dengan penuh harap. Itu sukaan Allah. Bukan berarti Allah perlu. Wa ru'yata ibadatil abidin al-muti'in. Dan Allah suka melihat hamba-hambanya yang beribadah dengan penuh ketaatan. Wa yafrahu bitaubatit ta'ibin al-munibin. Dan bergembira dengan taubat orang-orang yang bertaubat lagi kembali kepadanya. Bal innahu subhanahu yafrahu bitaubati 'abdihi ashadd min farahi man dhallat rahilatuhu allati 'alayha ta'amuhu wa sharabuhu bi falatin min al-ardi wa talabaha hatta ayisa minha wastaslama lil maut thumma ghalabathu 'aynuhu wa nama wastayqab wa hiya qa'imatun 'indahu wa hadha a'la ma yatasawwaruhu al-makhluq min al-farah Fallahu subhanahu yafrahu bitawbati ibadih ashadda min farahi hadha biluqiyahi biluqiyahu lirahilati wa hadha ma'a ghinahu subhanahu al-kamil min ta'ati ibadihi wa tawbatihim ilayhi wa dhalika kulluhu innama ya'udu naf'uhu ilayhim dunahu. Perhatikan. Penulis kemudian mengatakan bahkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada yang bertanya sekali lagi, kenapa Allah menyuruh kita bertaubat? Allah kan enggak perlu taubat kita. Kenapa Allah nyuruh kita ibadah? Allah kan tidak perlu ibadah kita. Salah satu sebabnya apa? Allah suka. Suka orang yang berdoa dengan penuh rasa harap. Suka orang yang bertobat dengan penuh kekhusyuan. Bahkan Allah lebih gembira, lebih suka maksudnya, dengan taubat seorang hamba dibandingkan kegembiraan seseorang hilang hewan tunggangannya di tengah padang Sahara. Sementara hewan itu membawa makanan dan minumannya. Lalu dia mencarinya dan sampai putus asa untuk menemukannya. Akhirnya dia pasrah menunggu kematian. Kemudian dia dikalahkan oleh rasa kantuknya sehingga tertidur dan beberapa saat sesudahnya terbangun dan ternyata hewan yang dicari berdiri di sampingnya. Ini adalah kondisi tertinggi yang dibayangkan oleh seseorang berupa kegembiraan. Namun Allah Subhanahu wa taala lebih gembira terhadap taubat hamba-hambanya dibandingkan kegembiraan orang tersebut karena bertemu hewan tunggangannya. Apa maksudnya? Ini hadis. Ada hadis orang yang hilang di tengah padang pasir, hilang ontanya. Padahal di atas onta tersebut ada makanan, ada minumannya, bekalnya. Di tengah padang pasir. Ternyata hilang ontanya, cari sana kemari tidak dapat. Yang ada cuma ya sudah nunggu haus datang, nunggu lapar datang, tidak ada makanan sama sekali, berarti nunggu kematian kalau begitu. Dalam keadaan sudah dalam keadaan menunggu kematian seperti itu, maka datang ontanya. Setelah dia tidur datang ontanya. Nyengir lagi ontanya. Enggak tahu urusan apa-apa. Kemudian saking senangnya si hamba ini sampai dia terbalik berdoa, Allahumma anta abdi wa nahnu abduk. Wa anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, engkau adalah budakku dan aku adalah Tuhanmu. Saking gembiranya terbalik ngomong. Ya, saking gembiranya terbalik dia ngomong. Pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Seorang laki-laki saking gembiranya habis menikah terbalik dia ngomong. Ternyata poligami dia. Ya, saking gembiranya dia terbalik ngomong. Maka Allah Subhanahu wa taala, Syekh mengatakan itu kondisi orang paling gembira sudah. Kondisi paling gembira. Saking gembiranya dia terbalik ngomong. Maka Allah lebih gembira kepada orang yang bertaubat dibandingkan gembira orang yang kehilangan onta tadi. Akhirnya dia ngomongnya terbalik. Ya. Ini subhanallah para ikhwah. Bagaimana Allah sangat menyukai orang yang bertaubat. Jadi taubatnya seorang hamba Allah tidak memerlukan. Tapi Allah suka. Orang bertaubat. Orang merendahkan diri. Orang menangis. Orang istighfar. Allah suka. Kemudian penulis mengatakan, namun Allah lebih gembira kepada taubatnya seorang hamba-hambanya dibandingkan kegembiraan orang tersebut karena bertemu dengan hewan tunggangannya. Padahal Allah Subhanahu wa taala demikian sempurna ketidakbutuhannya terhadap ketaatan hamba-hambanya serta taubat mereka di hadapannya. Manfaat semua itu justru hanya kembali kepada mereka, bukan kepada Allah. Inilah kesempurnaan kedermawanan dan kebaikan Allah terhadap hamba-hambanya. Kecintaannya terhadap manfaat mereka dan penolakan mudarat dari mereka. Jadi gini, Allah menyukai hamba itu bertobat, bukan Allah perlu ditobati, tetapi Allah menyukai hamba itu bertobat agar hamba itu dapat manfaat dari taubat. Allah menyukai hamba itu berdoa kepadanya bukan karena berarti Allah perlu orang berdoa kepadanya, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala suka hamba itu berdoa agar si hambanya dapat manfaat. Nah, ini luar biasa. Agar si hambanya dapat manfaat. Itu kan menunjukkan kasih sayang Allah. Orang kalau mikir seperti ini, Pak, dia benar-benar perlu sama Allah. Orang kalau memikir seperti ini, dia benar-benar sayang sama Allah. Cinta sama Allah. Yang menciptakannya, yang mengaturnya. Jadi, kadang kita terlalu zalim terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kadang kita terlalu merasa diberatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, kok hidup sulit amat? Ya Allah, kok ibadah sulit sekali? Coba kalau dia mikir seperti ini. Allah menginginkan dari seorang hamba agar dia berdoa. Bukan karena perlunya Allah kepada doa hamba tersebut. Allah menginginkan seorang hamba agar dia bersedekah. Bukan karena Allah perlu dari sedekah hamba tersebut. Allah menginginkan seorang hamba berkorban. Bukan karena Allah makan daging, minum darahnya. Bukan. Tetapi Allah memerintahkan mereka untuk kebaikan mereka. Ini kalau hamba berdoa, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan kasih. Jadi perintah itu untuk kebaikan seorang hamba. Artinya kurang apa lagi gitu subhanallah. Dia subhanahu wa ta'ala menginginkan dari hamba-hambanya untuk mengenalnya, mencintainya, bertakwa padanya, takut terhadapnya, mentaatinya, dan mendekatkan diri kepadanya. Dia juga menginginkan agar para hamba mengetahui bahwa dia mengampuni kesalahan-kesalahan, mengabulkan doa-doa, mengabaikan kekeliruan, mengampuni keburukan-keburukan, dan memberi rezeki bagi siapa yang dia kehendaki tanpa hisab. Ini semua membuat kita merasa fakir selalu terhadap Allah Subhanahu wa taala. Fahadiyun bi 'abdillahil mu'min idza 'arafa kamala rabbih wa jalalah wa karamahu wa ihsanah wa fadlahu wa judah an yunzila bihi jami'a hajatihi wa an yukthira min du'a'ihi wa munajatihi wa an la yaqnata min rahmati rabbih wala yai'as min rawhih fa innahu la yai'asu min rawhi illa al-qaumul kafirun. Dengan demikian seluruhnya yang penjelasan di awal tadi, maka sudah sepatasnya bagi hamba Allah yang beriman jika dia mengenal kesempurnaan Rabb-nya, keagungannya, kemurahannya, kebaikannya, serta karunia dan kedermawannya, maka hendaknya menggantungkan semua harapannya kepada Rabb-nya. Memperbanyak berdoa dan munajat, tidak terputus dari rahmat-Nya, tidak terputus berputus asa dari rahmat-Nya, karena tidak ada yang berputus asa dari rahmat Allah kecuali kaum yang kafir. Satu lagi yang sering saya sampaikan kepada kawan-kawan di yayasan yang saya bina, bahwa saya katakan kita ini bergerak untuk menyebarkan dakwah. Tujuan utamanya itu. Maka Allah tidak akan menolong kalau kita ahli maksiat. Semua cita-cita, program kerja, planning-planning pembangunan tidak akan dimudahkan kalau kita bermaksiat kepada-Nya. Maka saya berpesan kepada seluruh orang-orang yang ikut andil di dalam dunia dakwah, baik yayasan, pengurus yayasan, dari mulai pembina sampai kepada pengurus, kemudian para ustadz-ustadznya, kemudian para guru-gurunya, agar bertakwa kepada Allah. Jauhi maksiat. Semakin kita perlu, semakin kita wajib menjauhi maksiat. Allah tidak akan mendekat kepada orang-orang yang bermaksiat kepada-Nya. Fallahumma waffiqna lihudak wa'inna la ta'atik wa la takilna ila anfusina tarfata'in. Ya Allah, berilah kami taufik kepada petunjuk-Mu. Berilah kami pertolongan kepada ketaatan-Mu, dan janganlah Engkau serahkan kami kepada diri-diri kami, meski sekejap mata atau kurang daripada itu. Ini kira-kira yang bisa saya sampaikan. Semoga kita senantiasa selalu merasa perlu, selalu merasa berhajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu harus ditimbulkan, ya, ditumbuhkan di dalam diri. Merasa memerlukan Allah ditumbuhkan dengan dalam diri. Dan itu salah satu kunci agar kita semangat berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga dalam urusan dunia, bukan hanya urusan akhirat. Mau menjual rumah belum laku-laku. Ya, menjual motor, mau berjualan belum laku-laku. Maka berdoa kepada Allah, perbaiki hubungan dengan Allah. Jauhi maksiat yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, dengan ini selesai kita kajian untuk membaca bab yang ke-59. Insyaallah taala kita akan baca pada bab yang ke-60 pada pertemuan yang akan datang. Dan sepertinya kita akan mulai kembali kajian pada tanggal 27. Jadi sepekan kita libur, saya ada safar. Semoga kita senantiasa dimudahkan untuk menggapai amal-amal saleh. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.